berbeza wajah Alina tetap asli. Kalau memilih di sini, apa kata di sana? Kalau kupilih di sana, di sini akan terluka, berluka aku. Bahagia kasih seakan.